Makna ustadis bentuk yang ketiga. Atau ada pertanyaan mungkin dari akhwat? Yang berulang sepanjang juga, tapi kalau saya ringkas, ini dia sudah cukup diuraikan atau sama penguraiannya dengan apa yang dibahas pada perkara pertama dan kedua, yaitu sufratun au kudratun. Ada pertanyaan dari akhwat? Kira-kira jelas apa yang digambarkan tadi? Dipahami apa yang dalam dari rincian dari pendapat mazhab yang ada, mazhab-mazhab ulama yang ada, maka cukuplah lihat apa yang datang dari keterangan-keterangan seputar masalah haid itu sendiri, bahwa apa yang keluar dari darah dari kemaluan wanita dari darah, maka hukum asalnya adalah haid. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan anna'u salis. InsyaAllah masih cukup. Anna'u salis, perkara yang ketiga. Sufratun al-kudrah. Sufrah, khairan kuning-kuningan yang keluar. Kudrah, khairan yang mutakaddar, yang keruh. Ya? Sesuatu yang keluar dari kemaluan wanita dalam bentuk kekuning-kuningan atau keruh. Ya? Nah, apa hukumnya hal ini? Dia mengatakan di haitsu tarad dama asfara kama al-juruh atau mutakaddiran baina sufati was-sawad, yaitu bahwa wanita melihat darah yang kekuning-kuningan seperti darah luka, kama al-juruh seperti darah luka atau seperti air luka ya, air luka serum ya. Allah alam sahab ya. Ada kulihat bahwa dia ya, darah yang atau cairan yang keluar dari luka yang terbuka ya, yang mungkin katakan ke orang sebagai darah putih atau yang semisalnya ya. Ada kulihat atau mutakaddiran baina sufra wa sawad, atau darah yang keruh antara kuning dan hitam. Bakun dan hitam. Bagaimana hukumnya? Nah, tentunya dirinci masalah ini. Kata Syekh, "Fahada in kana fi asma'il hayd aw muttasiran bihi qabla at-tuhri fa huwa khairun. Tathbitu lahu ahkam al-hayd wa in kana ba'da at-tuhri fa laysa bi khairin." Jika dia terjadi darah tersebut keluar atau cairan tersebut keluar di tengah-tengah masa haid, asma al haid atau mutasilan bihi, asma al haid, misalnya wanita mengalami haid 7 hari, ya, pada hari kedua darah tidak keluar, yang keluar hanya cairan kuning-kuningnya. Setelah hari pertama keluar darah, ya, hari kedua cairan yang keluar adalah kuning-kuningnya. Atau wanita mengalami haid 7 hari tadi, pada hari ke-4 dari pertama dan ke-4 darah keluar dengan derasnya, darah haid dengan bau yang dan sifat darah haid. Kemudian hari ke-5 dan ke-6 serta ke-7 darah tidak keluar, yang keluar adalah cairan kuning-kuningan saja. Ya? Tetapi ingat, masih pada waktu haid, asma'i haid, ya. Aw muttasilan bihi atau bergandengan dengan masa haid. Ya. Misalnya tadi pada hari ke-7 ternyata biasanya bersih, hari ke-8 bersih, ini tidak. Hari ke-8 masih kelihatan air darah yang keruh atau keluar cairan yang keruh atau kekuning-kuningan. Hari ke-8 dan ke-9 seperti itu. Nanti 10 baru berhenti, ya. Maka di sini dikatakan muttasilan bihi, ya. Fa in kana fi asna'il haid aw muttasilan bihi, jika dia di tengah-tengah masa haid, jadi salah satu di antara hari yang 7 waktu haid itu, aw muttasilan bihi atau bertambah masih berlanjut dari waktu haid yang dia biasanya muttasilan bihi, qabla tuhri, dengan syarat itu sebelum melihat tanda bersih. Ini yang perlu diketahui. Qabla tuhri, sebelum melihat tanda bersih, maka hukum asalnya fahuwa haidun, maka dia adalah haid. Tasbutulahu ahkamu haid, berlaku hukum haid, ditetapkan baginya hukum haid. Jelas ya. Wa in kana ba'da tuhri, adapun jika terjadinya setelah tanda bersih, meskipun masih berlanjut dari haid, ya, seperti tadi, biasanya 7 hari, ke-8 sah dia bersih, 9 sah dia bersih, ya, tiba-tiba hari ke-10 keluar cairan kekuning-kuningan atau cairan yang keruh, apa hukumnya ini? Maka ini tentu saja salah satu haidin, bukan haid. Kenapa? Karena terjadinya setelah dia melihat tanda bersih, setelah tuh yang sah, bersih yang sah, melihat tanda bersih. Jadi itu intinya. Intinya pada kalimat qabla tuhri atau ba'da tuhri, setelah atau sudah bersih. Itu intinya. Adapun dasar dalam masalah ini kata saya adalah sabda Nabi atau afwan, perkataan Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih dan dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari, tetapi tanpa penyebutan ba'da tuhri, dan itu hanyalah dari tarjamah dari Imam Al-Bukhari. Berkata Ummu Athiyah, "Kunna la na'uddu sufrata wal kudrata ba'da tuhri say'an." Adalah kami tidak menganggap kekuning-kuningan dan cairan yang keruh setelah bersih say'an, tidak menganggapnya sebagai satu apapun. Tidak menganggapnya sesuatu, artinya menyepelekannya. Apa itu? Ba'da tuhri. Ini ziarah dalam riwayat Abu Daud. Namun ada Abu Bukhari tidak ada penyebutan. Hanya menyebutkan bahwa kunna la na'uddu as-sufrata wal kudrata say'an. Kami tidak menganggap sufra dan kudrat itu apapun, tidak menganggap apa-apa. Artinya tidak mempengaruhi dan tidak disebut sebagai haid, tidak menghalang dari sholat dan puasa serta tawaf. Ya, tidak ada apa-apanya. Lihat ini. Dalam riwayat Abu Daud ada tambahan. Apa itu? Ba'da tuhri, itu setelah bersih dari haid. Ya. Dan kalimat ba'da tuhri menunjukkan kepada kita bahwa kalau sebelum tuhur berarti apa? Berarti haid. Mafhum mukhalafahnya. Ya. Fa idza kana qabla tuhri fahuwa shay'un. Ya. Hai. Fa ba'da tuhri, sufra kutu ba'da tuhri, fahiya shay'un. Apa itu? Fahiya haidun. Maka kalau itu dia darah haid. Baik. Imam Bukhari memberikan tarjamah, memberikan judul dalam babnya hadis ini atau riwayat ini, babu as-sufrati wal kudrati fi ghairi ayyami haid. Bab cairan kekuning-kuningan dan keruh pada selain masa haid, pada selain hari-hari haid. Kata selain menunjukkan bahwa dia setelah bersih, setelah bersih. Dan itu mengisyaratkan akan satu riwayat dari hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud tadi pada kalimat ba'da tuhri. Ya, cuma mungkin dia tidak memenuhi syarat Imam Bukhari tambahan tersebut, sehingga dia tidak menyebutkannya dalam hadisnya secara lengkap, hanya mengisyaratkan dalam tarjamahnya, dalam judul babnya. Ya. Baik. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari bahwa Imam Al-Bukhari dengan judul babnya mengisyaratkan penggabungan antara hadis Aisyah yang terdahulu ketika beliau berkata kepada para wanita, yang para wanita ini terburu-buru untuk mencari tahu apakah mereka telah bersih dari haid atau tidak. Ya, maka mereka datang kepada Nabi di kursusin dengan tempat yang padanya ada koton, ada kapas yang telah mereka masukkan atau mereka jadikan tanda apakah itu darah haid atau bukan. Itu telah dimasukkan untuk mengecek tersebut kemudian ditaruh ke sebuah tempat, dibawa kepada Aisyah. Untuk apa? Agar Aisyah mengecek ini haid atau bukan, ini sudah bersih atau belum, bukan. Ya, maka Aisyah menunggu mereka dan mengatakan, la ta'jilanna, ya, janganlah kalian terburu-buru, hatta taraina qasatal bayda, sampai kalian melihat kalian putih itu, ya. Maka itu hadis Aisyah, jadi jangan terburu-buru, ya. Dan itu menunjukkan, ya, dalam waktu itu bahwa para wanita itu datang dengan kapas yang dia ada padanya sufra, cairan kekuningan. Aisyah bilang apa? Jangan terburu-buru. Artinya apa? Jangan terburu-buru apa nih? Artinya berarti dihukumi haid atau bukan? Perkataan Aisyah, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Berarti menunjukkan haid atau bukan itu? Ya? Ya? Haid dong. Ya kan? Kenapa? Karena orang ini sedang haid. Sedang haid dia. Nah, cuma kemudian dia lihat, oh kayaknya bukan darah yang keluar, cuma cairan yang keruh atau kuning. Maka dia ambil sampelnya dan bawa kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Maka berarti sufra tadi diambil masih berlanjut dari masa haid, inna ada pada waktu haid atau mustasilan di inna dia adanya diambilnya sampel tadi itu masih dalam masa haid atau sesudah masa haid biasanya, tetapi bersambung, berkelanjutan. Maka Aisyah mengatakan jangan terburu-buru, artinya dia masih haid. Hatta taraina, sampai kalian melihat, artinya sampai terlihat kafatul bayda, itu berarti bersih. Itu riwayatnya, ya. Nah, sedangkan hadis Ummu Athiyah mengatakan apa? Kami tidak menganggap itu haid. Apa itu? Cairan kekuning-kuningan maupun yang ke terus. Kami tidak menganggap sebagai haid. Kapan? Ba'da tuhri, sesudah bersih. Kenapa? Sebab kalau dikatakan dia umum bukan haid, baik sesudah maupun sebelum bersih akan bertentangan dengan riwayat Aisyah. Karena riwayat Aisyah menunjukkan kepada kita bahwa kekuning-kuningan pada masa haid atau masih berlanjut sesudah haid, bersambung setelah haid, masih disebut haid. Itu riwayat Aisyah. Sedangkan riwayat Ummu Athiyah dalam riwayat Bukhari ini, seandainya kita tidak lihat riwayatnya Abu Daud, riwayat Bukhari kan mutlak mengatakan apa? Kunna la na'uddu as-sufrata wal kubrata syai'an. Kami tidak menganggap kekuningan dan keruh itu atau apapun. Kami tidak menganggapnya haid. Artinya bersih. Menurut kami itu bersih. Nah, ini kan mutlak, ya. Perlu pembatasan dong, sebab kalau mutlak tetap seperti ini, dia akan bertabrakan dengan hadis Aisyah. Riwayat Abu Daud dia sebutkan ba'da tuhri, sehingga jelas tidak berhentangan. Tapi riwayat Bukhari tidak ada penyebutan. Karena itu Imam Bukhari berikan judul bab, sudah tidak bertabrakan. Dia berikan penjelasan dan uraian, ya, bahwa apa? Bahwa tadi bahwa itu untuk cairan kun dan seru yang keluar selain masa haid, bukan pada masa haid. Adapun pada masa haid, jelas seperti hadis Aisyah, maka dia haid. Adapun selain masa haid, nah itu berarti betul, tidak dianggap apa-apa, bukan haid. Jelas ini, ya. Nah, begitu uraian dari Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, ya, saya kira itu akhir permasalahan kita. Sebenarnya ada masalah yang penting juga untuk diketahui sebenarnya tentang masalah kafatul bayda itu sendiri apa sebenarnya. Ya, dan bagaimana seorang wanita mengetahui masalah at-tuhur, tanda bersihnya. Ini penting. Kenapa? Karena kalau tadi pembatasan 15 ke 10 tidak ada dasarnya kan? Ya, 15 ke 10 tidak ada dasarnya. Sekarang ada dasarnya. Apa itu? Kalimat ba'da at-tuhri dari riwayat Ummu Athiyah itu. Ya, ba'da at-tuhri juga perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan sampai kalian melihat kafatul bayda, sampai melihat tanda putih, cairan putih ini. Ya, ini bukan pembatasan kan? Nah, maka kita perlu melihat sebenarnya apa pembatasan itu hakikatnya. Apa sih yang dimaksud pembatasan itu? Apa kafatul bayda itu? Ya, apa tuhur itu? Karena ba'da at-tuhri tadi. Apa tuhur itu? Ya, maka ini pokok. Tanpa menjelaskan itu, tetap kita akan bingung tentang sufra dan sudrahnya ini. Karena jangan-jangan kita sudah menyangka sudah bersih, kalau masih berlanjut dengan haid, ya kan? Masih berlanjut. Adapun bahwa dia pada masa haid, saya kira mulai kita bedakan. Ini masa haidnya, terjadinya sufranya atau di luar masa haid, di luar kita tahu. Tapi sekarang, apa ini kelanjutannya? Seperti orang yang biasanya haid 7 hari. Hari ke-8, ya, ternyata keluar sufra dan kudrah tadi, keluar itu ke-8 dan ke-9. Nah, apakah keluarnya 8-9 ini tadi setelah dia bersih sesaat sebelum masuk hari ke-8? Dan kalau dia bersih, apakah terlihat kafatul bayda? Ya? Nah, kalau terlihat kafatul bayda atau hukumnya hukum bersih, berarti hari ke-8 dan ke-9 ini tidaklah dia dikatakan haid. Kalau ternyata belum terlihat kafatul bayda atau dia belum dikatakan bersih, bagi 8-9 ini bersambung dengan haid, sehingga dia disebut haid. Ya kan? Maka ini titik rawan. Titik rawan. Apa itu tuhur? Bagaimana cara mengetahuinya? Dan apa yang maksudnya kafatul bayda? Dan bagaimana rinciannya? Maka ini permasalahan yang sangat penting dan butuh uraian penjelasan dari pengisian keterangan para ulama tentang hal tersebut. Ya. Baik, oleh karena itu kita akan bahas masalah itu insyaallah pada kesempatan yang akan datang, sekaligus menjelaskan tentang masalah bentuk yang keempat nanti, yaitu taqattun fi manhi. Ada pertanyaan dari akhwat, pertanyaan yang langsung dari akhwat ini, kemudian akan dibahas lebih lanjut nanti permasalahannya tentang hukum wanita haid duduk di masjid. Jadi mana yang dikuatkan? Karena sesungguhnya dengan rekaman sekarang, wanita bisa tidak menghadiri pengajian di masjid jika dia haid, dengan mengambil atau mendengarkan dari rekaman, ya kan? Nah, pertanyaannya katanya apa yang dirugikan ini? Berhubung yang bertanya baru hadir, ya. Maka sebenarnya dia akan dibahas nanti oleh Syekh Husain dalam pembahasan ahkamul haid, hukum-hukum seputar wanita yang sedang haid itu. Dan Syekh Husain merujukkan pendapat yang mengatakan tidak boleh ke masjid, tidak boleh masuk masjid, ya. Dan haram wanita datang ke masjid atau duduk di masjid al-masjid ke masjid bil haid mamnu, ya, terlarang. Tetapi ya Allah alam bisawab, tentunya baik yang masalahnya adalah kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih. Nah, dan memang ya, masalah-masalah seputar wanita haid masuk ke masjid itu imma dia pendalilan dengan qiyas, mengqiyaskan dengan junub yang ada keterangan ayatnya wala adiri sabilin, ya, wala junuban illa adiri sabilin, tiap orang junub sekali dia melintas di masjid saja, ya. Yang banyak terjadi imma dia diqiyaskan dengan junub, dan ia qiyas yang batil yang tidak benar, karena qiyasnya berbeda qiyas ma'al haid, qiyas yang kebenaran yang hajar antara haid dengan junub, ya. Atau imma dia dengan dalil, dan dalil yang dipakai imma dia dhaif dan tidak seperti riwayat yang datang seputar masalah wanita yang haid itu, atau dia sahih ghairu sharih, hadisnya sahih tetapi tidak tegas menunjukkan pelarangan yang sahih masuk ke masjid, seperti hadis haid yang sahih Bukhari ketika Nabi minta kepada Aisyah diberikan tika, ya Aisyah nawilini, ya Aisyah tolong keluarkan kepadaku sujud, ya. Maka Aisyah mengatakan, inni haidun, saya sedang haid. Kata Aisyah, kata Rasulullah kemudian, inna haidataki laisat biyadihi. Sesungguhnya haidnya bukanlah di tangannya. Bukanlah di tangannya, ada istibah di sini. Karena haid di tangan artinya tangan yang hakiki, maksudnya bahwa yang dimintakan hanya menyodorkan. Tangan kan enggak ada apa-apanya. Haidmu itu bukan tangan yang sedang haid, ya. Atau bahwa maksudnya adalah masuk sajalah, antar kali pun kamu harus masuk, karena saya tidak bisa. Mengapa? Karena hal ini kan ketentuan Allah, bukan di tangannya. Sayyum katabahu Allah ala abnasi Adam. Perkara yang Allah takdirkan dari Bukhari yang lain, ya, kepada anak wanita, wanita Adam. Jelasnya. Jadi dia, kalaupun dia sahih, baru faris. Tidak begitu tegak, ya. Karena itu kita mengatakan bahwa yang rajih adalah pendapat yang mengatakan bolehnya unta haid untuk duduk di masjid, ya, mengambil ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tentunya dengan syarat bahwa mereka haruslah menjaga agar apa yang ada dari haid la yulawithul masjid, tidak mengotori masjid, sehingga menyebabkan terminologinya masjid. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu kesimpulannya, walaupun rinciannya akan datang dalam pembahasan yang berikutnya nanti insyaallah. Jadi bahwa kita menguatkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa wanita yang haid boleh masuk ke masjid, ya. Itu pendapat dari Al-Albani, pendapat dari apa? Syekh Mustafa Nadawi, ya. Walaupun jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Jumhur mengatakan tidak boleh. Wallahu a'lam. Hajat yang besar, kemudian sang wanita tidak menghendakkan diri masuk masjid, kau jangan menghilaf agar dia lepas dari perselisihan yang ada, maka itu aula tentu saja, aula tentu. Jika dia tidak masuk masjid itu dalam hadis yang mensah. Allahu a'lam bishawab. Mengatakan apa? Wa'atul al-hayat musallah. Dan wanita yang haid menjauhi musallah, ya. Kita menjelaskan, kemudian menjelaskan kepada umirna anna khuja, kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya haid, ya. Faisan al-hadna al-khair wada watal muslimin, agar mereka para wanita itu berwati berwati khudur keluar ismin haid, maksudnya kebaikan dan doa kaum orang beriman, orang muslim, ya. Kemudian kata Ummu Atiyah, wa'atawil al-musalla, wa'atawil al-hayat al-musalla, dan wanita yang haid menjadi musalla. Kalau dijauh dari wanita yang haid, tidak boleh duduk, tidak boleh sini, ya. Maka kita lihat bahwa musalla itu adalah tanah lapang, tanah lapang. Dan sebetulnya memang mengatakan bahwa musalla yang dimaksud bukanlah maksudnya tempat, tapi sholatnya. Tapi sholat, bahwa wanita yang haid tidak sholat, tidak sholat. Adapun bahwa mereka, para wanita, tetap di tanah lapang mendengarkan khutbah, mendengarkan da'watul khair, ya kan? Tetap mendengarkan itu. Jadi bahwa mereka tidak melaksanakan sholat. Wallahu a'lam. Setelah khutbah para laki-laki dan mereka para wanita, ya, dan tidak lesukan mereka itu bahwa wanita yang didatangkan oleh Nabi itu adalah wanita yang khusus berada di luar lapangan, tidak. Mereka adalah para wanita yang itu selalu bersama Nabi dan yang tidak ikut bersama Nabi karena keadaan haid mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jika begitu pendalilnya pun dalilnya sahih, tapi untuk menjadikannya sebagai dalil, maka ini muhtamal, dalil yang masih belum begitu kuat, ya, tidak tegas menunjukkan